kerajaan utara selatan pun sering berkelahi, ada waktu bersekutu. Memang lebih banyak mereka bersekutu atau kerjasama melawan musuh. Tetapi mereka juga berkelahi. Jadi berkat apa? Lalu utara jatuh di tangan Asyur, selatan hancur di tangan Babel. Jadi berkat apa? Nah kalau kita melihat di dalam sepanjang sejarah, kemudian Yesus datang, justru bangsa itu yang menyalibkan Kristus. Berkat apa? Nah karena itulah Paulus dengan tegas mengatakan bahwa yang dimaksud adalah keturunanmu, bukan keturunan-keturunanmu. Dan dengan segera dikatakan yaitu Kristus. Ini menjadi penting untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang saya pikir memang perlu kembali kepada Alkitab. Ya, karena pengkultusan terhadap Israel sebagai bangsa saya kira memang agak berbahaya kalau tidak terkendali dalam pengertian yang penuh. Begitulah bangsa Israel pada zamannya, dan Paulus sang rasul mengkoreksi orang Israel. Yesus Israel, ya jelas Israel, siapa bilang tidak? Ternyata keturunan itu menunjuk kepada siapa? Keturunannya singular dan bukan plural. Paulus bicara di Galatia. Dan kalau kita baca Kejadian 3, dari keturunannya, bukan keturunannya, singular, bukan plural. Maka kalau dikatakan Bapa Abraham adalah Bapa orang percaya, betul. Karena barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia disebut anak Abraham. Begitulah Zakheus orang pendek itu, yang ketika Yesus makan ke rumahnya. Lalu dia berkata, kuberikan separuh hartaku untuk orang miskin. Dan kalau ada orang kutipu, kukembalikan sesuai peraturan Taurat. Apa kata Abraham? Sesungguhnya dia ini juga anak Abraham. Apa kata Yesus? Sesungguhnya dia ini anak Abraham. Yesus ngomong begitu. Jadi Yesus telah menjadi berkat bagi Zakheus, bahkan seluruh dunia. Karena itu anak Abraham ada di segala abad, ada di segala tempat. Yaitu yang percaya kepada Yesus Kristus. Seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Sebagai wujud kepada bangsa, yes, lewat bangsa itu, Israel itu. Betul? Tetapi bukan final di situ. Melalui itu, 12 suku itu, salah satunya Yehuda, lalu jadilah Daud, dari Daud datanglah anak Daud, namanya Yesus Kristus. Itulah penggenapan puncak janji itu. Bukan sekedar bangsa itu. Bahwa Israel sebagai bangsa pilihan, yes. Tapi kalau memang pilihan dalam pengertian pilihan yang automatically diselamatkan, kenapa ada yang dibantai di perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian? Kenapa ada yang kemudian pecah utara selatan lalu yang dibantai oleh Tuhan? Dalam sepanjang sejarah Israel banyak yang dimurkai Tuhan. Dan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-8 pun berkata, ketika orang-orang Yahudi mengklaim diri anak Abraham, Yesus bilang apa? Betul kau anak Abraham. Ya, memang kau keturunannya, tapi kau anak setan. Loh, kok keturunan Abraham tapi anak setan? Karena mereka mau membunuh Yesus. Ternyata anak Abraham bukan soal darah daging, tapi the quality of faith. Dan itu terikat pada siapa? Jesus Christ. Waduh, luar biasa Alkitab ya. Makanya itulah dikatakan Abraham menjadi sumber berkat bagi dunia di dalam Kristus itu. Bukan Israel sebagai bangsa itu. Penggenapan janji itu ada pada Yesus Kristus. Betapa luar biasanya. Karena itu dia menguraikan, saudara-saudara, dipergunakanlah satu contoh sehari-hari, satu wasiat telah disahkan. Sekalipun dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambah oleh seorang pun. Karena orang yang memberi wasiat, misalnya seorang bapak. Ya ini tanah ini untuk anak sulung. Rumah ya, yang apa sebelah sana atau ladang untuk si bungsu. Lalu bapaknya mati. Gak ada yang bisa rubah itu. Kalau rubah itu namanya pemalsuan terhadap wasiat. Apalagi? Apalagi? Kalau janji itu dari Allah. Lah siapa yang mau merubah itu pula? Janji manusia saja. Wasiat manusia yang dibuat manusia. Gak bisa dirubah. Begitulah Allah menyatakan janjinya kepada Abraham. Dikatakan kepada keturunan Abraham. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Itu ayat 16 dari Galatia 3. Seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tapi hanya satu orang, keturunanmu, yaitu siapa? Kristus. Banyak orang siapa? Israel sebagai bangsa. Ternyata tidak. Apakah Paulus orang bodoh tidak mengerti tentang Israel? Paulus itu bangsa Israel, suku Benyamin, dan Paulus itu murid Gamaliel, ahlinya perjanjian lama. Orang cerdas, menulis lebih dari sepatlo kitab perjanjian baru. Dia mengerti betul apa yang dimaksud di dalam Alkitab. Dia mengerti betul siapa yang ditunjuk oleh Yesus Kristus itu sendiri. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, ini menjadi penting untuk pembelajaran buat kita. Bagaimana Abraham melaluinya dunia diberkati dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus, keturunannya. Jadi bukan bangsa Israel akan memberkati dunia. Kristus yang adalah Israel itu. Israel sejati, milik Allah yang hidup itu. Bukan nation, bukan semua, bukan banyak. Makanya juga tidak heran kalau banyak orang Israel dimurkai oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu dikatakan oleh Paulus, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Artinya, janji Allah kepada Abraham, Israel udah ada? Belumlah. Wong Ishak aja pas adanya waktu itu juga dekat kan? Waktu janji itu dinyatakan, Ishaknya jadi mau akan datang. Apalagi bangsa, belum. Belum ada si Yakub, si Esau. Apalagi bangsa Israel 12 suku. Baru 430 tahun kemudian mereka pulang dari pembuangan dengan jarak ke Abraham. Taurat itu diberikan kepada Musa. Bagaimana mungkin Taurat menggugurkan janji Allah? Ya gak bisa. Karena dia datang kemudian. Karena orang-orang yang percaya Taurat susah menerima Injil itu. Sehingga mereka menduplikasi Injil itu, bahkan di pasal awal dikatakan, boh, kau boleh percaya Yesus tapi tidak akan selamat kalau tidak disunat. Jadi mereka mengkombain gak karu-karuan. Meniadakan atau meminggirkan Kristus yang justru janji pertama dan utama yang diberikan Allah kepada dunia lewat Abraham. Dan sebelumnya janji itu memang sudah dinyatakan sekalipun masih agak gelap kepada Adam di Kejadian 3:15, akan keselamatan akan datang dari keturunan perempuan atau keturunan Hawa. Lalu di Abraham sudah penunjukan dari keturunanmu, dari keturunannya, tunggal, singular, bukan plural. Sehingga dikatakanlah di situ saudara, Taurat tidak bisa menggantikan itu. Karena Taurat datang kemudian, betul. Jadi apa? Kristus. Siapa Kristus? Injil, itu kan. Maka Injil yang adalah janji Allah yang digenapi, janji kepada Abraham, digenapi pada Kristus. Injil yang hidup, Yesus Kristus itu. Bagaimana bisa Taurat mau menguasai Yesus Kristus? Gak bisa dong. Muncul pertanyaan. Kalau memang Allah sudah janji pada Abraham tentang keturunan Yesus Kristus, kenapa ada Taurat? Nah, ini juga dikatakan oleh Paulus, saudara-saudara. Maka dikatakan oleh Paulus bahwa apa yang sudah ditentukan Allah, ya, berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tapi justru oleh janjilah kasih karunia dianugerahkan kepada Abraham. Nah, lalu untuk apa hukum Taurat? Hukum Taurat adalah hukum yang diberikan menuju, perhatikan, hukum yang diberikan menuju penggenapan janji. Hukum itu diberikan kepada manusia sebelum janji itu digenapi pada Kristus, supaya manusia itu hidup di dalam hukum yang disebut Taurat itu. Diberikanlah kepada Musa tata tertib. Tapi hukum itu kemudian akhirnya membuktikan. Hukum itu membuktikan, sekali lagi hukum itu membuktikan, manusia gagal karena gak bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Manusia berdosa, diberi agama, diberi ketentuan, diberi undang-undang, diberi hukum yang bagus, rapi, sempurna. Tapi gak bisa penuhi. Karena memang manusia tidak sempurna, manusia berdosa, manusia tidak berdaya. Sehingga hukum Taurat membuktikan manusia pendosa. Karena melanggar hukum Taurat. Maka seringkali dikatakan hukum Taurat membuat kita berdosa. Bukan hukumnya membuat kita berdosa, tapi karena ada hukum bilang jangan mencuri, kita mencuri. Karena hukum Taurat otomatis dong kita jadi dosa, karena mencuri. Melanggar hukum Taurat kan? Hukum Taurat itu membuat kamu dosa atas perbuatanmu mencuri itu. Kalau gak ada hukum Taurat, mencuri kan gak jadi dosa toh. Bisa ngerti ya? Nah, hukum itu membuktikan keberdosaan, hukum itu membuktikan kegagalan. Dan akhirnya hukum Taurat bisa menyelamatkan. Ya enggak dalam pengertian. Enggak ada yang bisa memenuhi tuntutannya. Bukan hukumnya yang lemah. Manusianya yang enggak mampu. Karena itulah kemudian ditunjukkan oleh Allah kepada manusia. Betapa kita sebagai manusia gagal mengemban tugas kita. Gagal hidup sebagaimana mestinya. Sehingga Taurat dikasih, kita pun tak berdaya menjalankannya. maka diberilah Yesus Kristus itu. Penggenapan janji itu. Karena itu keselamatan di dalam Kristus bukan karena kamu memenuhi tuntutan hukumnya. Karena pilihannya yang berdaulat, cinta kasihnya. Itu sebab kita tidak bisa menebus diri kita seperti yang ada di Taurat atau di PL. Korban domba boleh jadi bolak-balik, tapi tetap lagi dosa bolak-balik. Maka Ibrani bilang, tapi darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya menyucikan kita. Dan kita disucikan bukan dari darah lembu, tapi darah suci Yesus Kristus. Puji Tuhan. Maka tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. Tidak ada. Maka Yesus berkata, aku datang bukan meniadakan Taurat, tapi menggenapi. Kalau sudah digenapi, ia genaplah di dalam Kristus. Darah Yesus sudah menggenapi, jadi gak perlu lagi darah domba. Darah Yesus sudah tumpah, jadi gak perlu lagi sunat yang menumpahkan darah. Tapi sunat itu telah menjadi baptisan. Kamu dibaptis dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Maka dikatakan Alkitab, bagimu dan bagi anak-anakmu lah janji itu. Seperti pada zaman Abraham disunat umur 8 hari, terhisap dalam perjanjian Allah. Anak kecil tahu apa? Puji Tuhan. Justru waktu dia tidak tahu apa-apa, Tuhan sudah menyatakan janjinya. Sehingga orang-orang di rumah Abraham umur 8 hari sudah jadi anak Taurat. Sudah jadi terlibat apa namanya anak janji Allah itu. Terlibat dalam janji Allah. Kristus pun disunat umur 8 hari anak-anak itu. Dan sunat itulah kemudian dikatakan, kita dibaptis sama seperti terikat dalam perjanjian itu. Perjanjian di dalam kematian dan kebangkitannya. Puji Tuhan. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita meneliti secara perlahan-lahan, pasti kita bisa mengerti dan tidak timbul permasalahan-permasalahan. Kita tidak akan mendewa-dewakan ataupun mengkultuskan Israel secara berlebihan. Sampai terjadilah pengkultusan terhadap Israel sebagai bangsa, bukan lagi kepada kebenaran hakiki, yaitu Kristus itu. Pada waktu zaman Israel, memang Israel sangat ponga dan bangga. Mereka menepuk dada mereka. Itu sebab Paulus mengingatkan mereka, kau pikir kau siapa? Keselamatan tidak datang dari bangsa Israel, tapi dari Kristus. Tapi Yesus Kristus memang dari bangsa Israel. Bukan bangsa Israel menyelamatkan, menebus dosa. Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus memang Israel. Tapi jangan lupa, Israel yang menyalibkan dia. Israel yang membunuh Yesus Kristus Tuhan itu. Makanya Israel sejati adalah yang percaya mengikut jalan Yesus. Yesus adalah Israel sejati. Itulah ukurannya. Makanya dia bilang, kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Itu sunat hatimu itu. Itu kan bahasanya itu. Sangkal dirimu. Kau bukan kau lagi, tapi Kristus di dalammu. Itu Galatia 2:20. Puji Tuhan. Dan jangan lupa rasul-rasul, baik Petrus, ya, Yakobus, Yohanes, dan kawan-kawannya. Semua orang Israel itu, bangsa Israel itu. Tapi tidak semua Israel seperti itu, karena dari Taurat, kelompok-kelompok imam yang menyalibkan Yesus itu, yang menganiaya, menghajar para rasul itu. Israel sejati yang terhisap kepada Kristus itu. Itu Israel. Yang tidak terhisap kepada Kristus, binasa itu. Camkan, pahami. Sehingga kita bisa memahami pemahaman teologis dan sosiologisnya. Teologis Israel adalah yang terikat, yang percaya pada Kristus. Sosiologis Israel sebagai bangsa. Apa yang terjadi bagi bangsa ini? Kita gak ngerti. Terlalu banyak misteri di sana. Karena kisah yang diadakan Alkitab adalah kisah tentang Israel yang sesungguhnya. Israel yang sejati, yang hidup sesuai kehendak Tuhan, gerejanya. Yang walaupun seringkali dipaksa-paksakan, dikonek-konekkan dengan Israel yang sekarang ada. Nah ini yang jadi repot, saudara. Apakah Paulus salah berkata bukan keturunan-keturunannya tapi keturunan? Bukan banyak orang tapi satu? Bukan Israel sebagai bangsa tapi Yesus Kristusnya? Saya gak tahu kalau Paulus salah. Tapi saya percaya Paulus tidak salah. Tapi kita yang kurang memperhatikannya. Nah jadi saudara-saudara yang kekasih, mari kita mulai perhatikan lagi sekali lagi pelan-pelan. Maka di waktu lampau, ketika Allah menyatakan janjinya kepada Abraham kan begitu ya, keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di laut kan, banyak kan, banyak. Ya itu memang jadilah bangsa Israel. Oke, itu memang betul. Tetapi dari bangsa itu dikatakan berkat akan nyata lewat keturunannya. Bukan keturunan-keturunan, artinya bukan dari semua kan. Bisa ngerti ya. Datang bukan dari 12 suku, dari satu suku, namanya suku Yehuda. Terus turun ke bawah sampai ke Daud, Daud Yesus Kristus. Nah, di dalam satu orang Yesus Kristus, keturunan Abraham itu berkat dinyatakan kepada seluruh dunia. Semua orang percaya disebut anak Abraham, termasuk saudara dan saya. Makanya Yesus bilang kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, Farisi, kalian anak setan mau membunuh aku. Kalau kau anak Abraham, kau dengarkan apa perkataanku. Yohanes 8. Sangat clear sekali diskusi-diskusi itu. Nah, Yesus inilah yang menggenapi seluruh janji Allah kepada Abraham. Yesus memang jadi juru selamat. Dan berkat Abraham itu nyata kepada seluruh dunia. Anak Abraham ada di segala abad, di segala tempat. Yaitu setiap orang yang percaya. Semua yang percaya sungguh-sungguh pada Yesus. Orang Kristen belum tentu pengikut Yesus yang sungguh. Tapi pengikut Yesus yang sungguh pasti Kristen. Bedakan lagi itu. Maka banyak Kristen yang jadi batu sandungan. Yang hidupnya tidak sesuai firman Tuhan. Pohon dikenal dari buahnya. Tidak setiap orang menyebut nama Tuhan, Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapa, itulah anak Abraham yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah anak Abraham yang taat pada firman Tuhan. Makanya Yesus katakan lagi, sekali lagi kepada Farisi Yahudi itu. Kalian mau membunuh aku. Kalian anak setan. Kalau kau anak Abraham, kau dengarkan apa perkataanku. Karena Yesus tidak pernah bicara dari dirinya sendiri. Tapi kehendak Bapa yang disampaikannya. Luar biasa ya. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku, Kristus menjadi penggenapan janji itu, Injil itu. Dan Taurat adalah satu era di mana manusia terbukti berdosa dan tidak bisa tidak berdosa. Karena pasti melanggar perintah itu. Manusia tidak akan pernah bisa mampu memenuhi tuntutan hukum Taurat supaya bisa mencapai selamat. Manusia selamat akhirnya hanya karena penebusan Yesus Kristus. Sehingga Taurat menjadi penting untuk kita belajari, bercermin betapa gagalnya kita sebagai manusia. Dan Injil membuat kita bersyukur betapa besarnya kasih karunia Kristus pada kita. Tanpa memahami PL, kita tidak akan pernah mengerti besarnya kasih karunia Kristus. Tanpa memahami tuntutan Taurat yang mematikan, kita tidak akan pernah mengerti arti kehidupan karena kematian Kristus. Patutlah dia berkata, ia datang bukan meniadakan, tapi menggenapi hukum Taurat. Puji Tuhan. Alangkah menyenangkan, alangkah membahagiakannya hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Hidup di dalamnya untuk puji hormat bagi namanya. Janji sudah digenapi pada Yesus Kristus Tuhan kita. Janji yang kini telah menjadi milik kita. Dan kita adalah ahli waris sorgawi. Kalau memang kita adalah orang Kristen yang sungguh. Yang takut akan Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan. Yang cinta firman Tuhan. Bukan firman yang cocok di kuping ya. Yang cinta kebenaran, bukan yang basa-basi. Ingat, saudara ke gereja, silakan baca Alkitab, silakan berkhotbah, silakan saya pun berkhotbah, silakan. Tapi kita akan diselamatkan bukan karena itu. Sungguhkah kita percaya kepada Kristus? Maka akan tampak dari buahnya. Kau bukan orang yang cinta uang, kau bukan orang yang gila diri, cinta diri, hormat gila hormat, tapi kau cinta Tuhan dan selalu kau lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada motivasi terselubung dalam pelayanan yang dikerjakan. Sehingga sungguh dalam pelayanan kita semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kita berjalan pada jalan Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga sungguh di dalamnya Tuhan ditinggikan. Tuhan memberkati kita. Tuhan menyertai kita di dalam sepanjang perjalanan hari-hari kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, janjimu nyata di dalam Kristus Yesus Tuhan. Janji dalam ribuan tahun yang kau nyatakan kepada Abraham. Betapa Tuhan menguasai waktu dan mengaktualisasi semuanya di dalam waktu. Ajar kami untuk mengerti, percaya dan mengikutmu. Jalan di jalanmu, diterangi oleh firmanmu. Luruskan pikiran kami sehingga tidak mengkultuskan manusia dalam satu bangsa dengan beribu dalih. Tetapi biarlah kami berpegang kepada satu Kristus Yesus Tuhan kami. Manusia yang sejati, Allah yang sejati. Terima kasih ya Yesus pengantara hidup ini. Dan terima kasih untuk PL karena kami boleh belajar mengenal diri sebagai orang berdosa. Terima kasih sehingga kami bisa belajar memahami besarnya karunia Kristus pada hidup ini. Terpujilah Tuhan kami, Injil yang sudah diberikan biar menjadi kekuatan dan terang hidup ini. Amin.